بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد. الحمد لله، نحمد الله ونشكره. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan nikmah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, walillahilhamd, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa kembali di tempat ini dalam rangka tafaqquh fid-din, dalam rangka saling ingat-mengingatkan, dalam rangka membaca ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita, pembacaan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Telah lalu kita telah mengambil dua hadis pada dua bab, yaitu bab man aghlaqal bab 'alal jar dan bab la yashba' duna jari. Naam, man yaqra? Yang lain berapa orang? Satu, dua. Yang lain tidak ada? Dua aja. Hah? Dua orang. Tayyibat Ahmad. Man aghlaqal bab ala al-jar. عن ليث أغلق بابه. نعم. يشبعوا. طيب، فاترمان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من أغلق الباب دون جار. حدثنا Abdussalam. Muta'allikun bijarihi. Kam min jarin muta'allikun bijarihi. La yashba'u duna jarihi. Duna jarihi. Yashba'u. Nah, tapi penting kita tahu jika kita menyebutkan nama sahabi, untuk kita menyebutkan radhiyallahu anhu, dan jika bapaknya pun juga seorang sahabi, maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Contoh di sini An Ibnu Umar. Ya. Yang tepat adalah radhiyallahu anhuma. Kenapa? Karena Umar bin Khattab adalah seorang sahabi, bahkan salah seorang dari khulafa ar-rasyidin, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga anaknya Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Maka kita katakan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas. Naam. Ibnu Abbas anaknya siapa? Namanya Abdullah, anaknya Abbas. Abbas adalah seorang sahabi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam. Maka disebut radhiyallahu anhuma. Begitu juga Ibnu Zubair. Ya. Ibnu Zubair, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Zubair. Ya, Abdullah Ibnu Zubair adalah seorang sahabi, ya, sahabat kecil. Zubair Ibnu Al-Awwam adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan Abdullah Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Zubair bin Awwam adalah istri daripada Asma binti Abi Bakar. Nah, malakul lihal. Tayyib. Pada hadis yang telah lalu telah kita sebutkan faedah penting terkait dengan adab dan sifat yang kita ambil daripada hadis Ibnu Umar. Apa adab tersebut? Naam. Istilahnya apa dalam syariat? Hah? Apa? Ada apa? Hah? Zuhud, bukan? Hah? Itsar, barakallahu fiik. Itsar. Ingat-ingat. Ya. Al-itsar. Itsar adalah adab dan akhlak yang mulia. Ya. Yang kita ambil daripada hadis ini. Bagaimana para sahabat mendahulukan saudaranya? Diambil dari mana? Diambil dari apa? Laqad ata alaina zamanun aw qala hinun ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Telah datang kepada kami zaman atau masa yang dimana pada saat itu dinar dan dirham tidak lebih berharga daripada saudaranya. Artinya saudaranya sesama muslim lebih berharga dibandingkan dunia. Ya, dibandingkan dunia. Kemudian Ibnu Umar menerangkan nanti akan ada kebalikannya. Ya, kebalikannya. Kemudian beliau menyebutkan hadis dari Nabi SAW yang menggambarkan bagaimana gentingnya pada saat itu. Sampai-sampai pintu tetangganya. Ya, ketika tetangganya membutuhkan sesuatu, dia tidak mau keluar. Ya, itu akan dilaporkan kelak. Akan disampaikan di hadapan Allah Azza wa Jal. Ya. Ini diantara contohnya. Karena lebih mementingkan dunia. Karena khawatir, takut miskin. Ya, segala sesuatu dihitung dengan harta. Dinilai dengan apa? Dengan harga. Ya. Dia tidak mau memberikan manfaat kepada saudaranya. Famana'a ma'rufah. Kemudian pada saat itu dia tidak mau memberikan kebaikan kepada tetangganya. Ala kulli hal. Naam. Ini adalah adab yang mulia yang perlu kita terus jaga sehingga ukhuwah semakin kokoh. Kemudian begitu juga pada hadis selanjutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bukan seorang mukmin ketika tetangganya kelaparan kemudian dia tidak peduli. Dialah kenyang. Ya. Dia kenyang tapi tetangganya lapar. Dia tidak mau tahu, tidak mau melihat, tidak mau menoleh ke kanan kirinya. Apakah tetangga saya sudah makan atau belum? Ya, apalagi terlihat asarnya seseorang ketika lapar. Tidak perlu ketika dia zuhud, dia tidak akan ngomong saya lapar. Tidak ada makan yang bisa saya makan. Ya. Namun ketika kita melihat qara'in, melihat hal yang menunjukkan beliau ini nampaknya kesulitan makan. Ya. Maka tidak ada salahnya kita berikan kepadanya. Terutama ketika ada contoh pindahan misalnya. Ya. Ada saudara kita pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Kebetulan rumah yang akan dipindahi tetangga kita. Tentunya bisa antum bayangkan bagaimana gentingnya orang yang pindah rumah. Ya. Insyaallah yang sudah berkeluarga akan merasakan bagaimana rasanya pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Biasanya para kontraktor ini sudah merasakan ya. Yang dulunya kontrak terus. Ya, merasakan bagaimana gentingnya. Sampai-sampai tidak sempat dia masak. Kita perhatikan. Ya, sudah banyak dia keluar uang untuk pindahan. Kita paling tidak punya rasa. Punya rasa. Kalaupun kita tidak mampu untuk beli, ya kita buatkan di rumah kita yang kita makan, dia juga ikut makan. Paling tidaknya. Ya, ini adalah apa yang diarahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang sehingga dia merasakan ya, kelaparan tetangganya. Naam. Taib, ikra man yaqra. Afwas, bismillah. Bab yukthir ma'ul marak. Naam. Fayaksimu. Syu'bah. Di situ ada Sa'id. Naam, ikra' sini tidak ada ya. Baik. Thank you. Nah, طيب, bab selanjutnya adalah bab yukthir ma'al marak fayaksimu fil jiran. Yaitu bab seharusnya seseorang memperbanyak kuah. Ya. Kuah masakannya, kemudian dia membagi antara tetangganya. Jika ingin memberikan kepada tetangga. Artinya di sini beliau Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menggambarkan kepada kita di antara contoh-contoh ihsan kepada tetangga. Contoh bagaimana kita berbuat baik kepada tetangga, yaitu kita memperbanyak kuah ketika kita memasak. Tentunya tidak tertutupi bagi kita ketika seseorang masak di sana, dia akan mendapati bau, ya, mendapati bau. Tentunya ini akan membuat tetangga kita merasakan, waduh, enak nyarek, baunya rek. Ya, setidaknya dia mencium bau yang enak, ya. Kepingin, ya mungkin tidak, tapi jika mencium baunya, alangkah baiknya sampai ke rumah tetangga kita apa yang dimasak, karena sudah kadung tercium. Ini diantara bagian daripada ihsan kepada tetangga, dan ini dianjurkan oleh syariat sebagaimana pada hadis yang akan kita baca. Naam, haddatsana Bishr bin Muhammad. Ya. Syekhul Bukhari, Abu Muhammad As-Sikhtiyani. Ya, Abu Muhammad As-Sikhtiyani. Ya, sudah sekian hadis yang kita ambil dari beliau. Ya. Harapannya antum bisa ingat, bisa hafal. Ya, nanti akan kita lewati kembali, ya, hadis-hadis beliau. Qala akhbarana Abdullah. Ya, Abdullah di sini adalah Ibnu al-Mubarak. Ma'ruf zahid yang terkumpul pada diri beliau sekian jenis ibadah. Ya, ada yang ingat? Ya, pernah kami sampaikan kisah tentang beliau. Naam, man yadhkur? Naam. Had. Tentang haji. Naam, barakallahu fiik. Tentang hajinya Abdullah ibn al-Mubarak dengan sekian teman-temannya. Ya. Luar biasa. Yang semisal beliau ini nadir, jarang. Ya, jarang sekali. Beliau tidak mengurangi sedikit pun dari uang yang sudah dikumpulkan, malah dikembalikan, masih diberikan lebih oleh Abdullah ibnu al-Mubarak rahimahullah. Qala akhbarana Syu'bah. Siapa Syu'bah? Ah, Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Abu Bistam. Apa julukannya beliau? Amirul mu'minina fil hadith. Qala an Abi Imran al-Jauni. Telah lalu. Ya, pada beberapa hadis yang lalu. Abu Imran al-Jauni man? Abdul Malik bin Habib. Barakallahu fiik. Tayyib, an Abdullah ibn Samit. Ya, Abdullah bin Samit al-Ghifari. Abdullah bin Samit al-Ghifari. Beliau adalah anaknya saudaranya Abu Dzar. Abu Dzar al-Ghifari. Jadi keponakannya Abu Dzar, ya. Keponakannya Abu Dzar. Qala an Abi Dzar, ya, dari Abu Dzar al-Ghifari. Siapa yang tahu nama beliau? Hah? Had. Jundub bin Junada. Naden. Yakin? Jundub bin Junada. Ikhtalafu mereka para ulama tentang nama Abu Dzar, ma'ruf dengan sebutan Abu Dzar, dan yang ma'ruf beliau adalah Jundub bin Junada Al-Ghifari, salah seorang sabiqin, ya, di dalam Islam. Dikatakan beliau yang kelima dari rijal masuk Islam, ya, salah satu pendahulu di dalam Islam. Yang kemudian setelah masuk Islam beliau dikembalikan oleh Rasulullah kepada kaumnya, yang kemudian pada akhirnya seluruh kaumnya masuk Islam, Ya, ada akhirnya. Yang kemudian beliau juga ikut berhijrah setelah hijrahnya Rasul SAW ke Madinah untuk bermulazamah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Qala awsani khalili. Beliau menyatakan, telah mewasiatkan kepadaku khalili. Awsani, yaitu wasiyah. Wasiyah terkadang bermakna wajabah. Ya, terkadang bermakna wajabah. Itu Rasulullah memberikan wasiat. Ya, artinya bisa wajib, bisa tidak. Memberikan pesan, menyampaikan pesan-pesan untuk dipegang oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Khalili, kata beliau. Khalil, jamak dari kata khullah, yang artinya adalah tingkatan tertinggi daripada kecintaan. Ada muhabbah, ya. Di sana khullah, tingkatan yang lebih tinggi daripada muhabbah. Artinya tingkat kecintaannya yang besar terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebut dengan istilah khalil. Qala bithalath, dengan tiga perkara. Rasulullah memberikan wasiat kepada tiga perkara. Demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam sekian hadis memberikan sekian wasiat kepada para sahabat-sahabatnya, bahkan kepada kaum muslimin secara umum. Ya. Artinya setiap wasiat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Ya, tidak khusus kepada yang diberikan wasiat. Ya, memang ada yang diberikan secara khusus, ada yang sifatnya secara umum. Namun yang secara khusus pun adalah perkara yang baik untuk diterapkan. Ya, untuk diterapkan. Tiga perkara tersebut kata beliau, asma wa uti' walau li 'abdin mujaddil atraf. Aku tetap mendengar dan taat, ya, kepada pemimpin, kepada waliul amr. Siapa yang diberikan wilayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengatur urusan kaum muslimin yang sah, ya. Kepada waliul amr aku tetap mendengar dan taat walaupun kepada seorang hamba budak yang dia itu mujadda al-atraf, yang jari-jemarinya itu keriting. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, dalam hadis Irbad dan yang lainnya, ya, mujadda al-atraf ka'anna ra'sahu zabiba, seolah-olah rambutnya itu seperti kismis keriting kecil-kecil. Ya. Dalam konteks yang lain Rasulullah memberikan wasiat yang sama dalam sekian hadis, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita, bahkan menggandengkan ketaatan kepada pemimpin setelah ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ya. Di dalam hadis Rasulullah pun juga menyatakan dalam wasiatnya kepada Irbad, as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat. Ya. Dalam riwayat, wa in dhuriba dhahrak wa ukhidha malak, walaupun punggungmu dipukul, hartamu dirampas. Ya. Maka kita tetap diperintahkan untuk dengarkan dan taat. Ya. Selama perintah tersebut adalah perintah yang ma'ruf, perintah yang baik. Ya. Karena sebagian orang nas'alullah as-salamah dengan uslub yang tidak baik mencela, mencaci pemerintah. Ini loh waliul amrmu. Ini loh ulil amrimu. Ya. Sekian perkara-perkara yang jelek. Kita lihat bagaimana. Contohnya sejelek apa sih? Pemimpin yang harus kita taati, batasannya seperti apa? Mujadda al-atraf. Bagaimana budak? Budak tentunya kita tahu tidak mempunyai pendidikan yang layak. Ya, tidak mempunyai pendidikan yang layak. Bagaimana artinya dia tidak akan bisa untuk mengurus dengan baik. Ya. Namun kita tetap diperintahkan dengar dan taat. Di dalam hadis, ya, dalam hadis yang lain dari Hudzaifah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan akan ada a'immah, pemimpin yang kulubuhum kulubu syaitin. Hati mereka itu hatinya syaitan. Nas'alullah as-salama. Siapa yang lebih jahat dari syaitan? Ayo. Ada yang tahu? Yang lebih jahat dari syaitan ada apa enggak? Hah? Ada enggak yang lebih jahat dari syaitan? Tidak ada. Kulubuhum kulubu syaitin. Fi juthmanil ins. Tapi badannya manusia. Adanya manusia. Ya. Akan ada pemimpin yang seperti itu. Tapi tetap Rasulullah memerintahkan dengarkan dan taati. Dengarkan dan taati. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana jika aku bertemu dengan pemimpin yang seperti itu? Ya taati, dengar dan taat. Ya. Tetap kita diperintahkan untuk taat. Di dalam hadis Ummu Salamah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, satakunu umara, akan ada pemimpin-pemimpin, ya, kalau mereka tidak setuju dengan istilah waliul amr. Waliul amr ini harus di atas Quran dan sunnah. Tayyib, ini ada umara. Umara ya pemimpin yang mempunyai apa? Tongkat kepemimpinan. Bukan tongkat kepemimpinan kelompok-kelompok tertentu lah. Namun dia pemimpin yang memegang kekuasaan yang besar. Seperti negara, ya, wilayah yang besar. Satakunu umara, kata Rasulullah, akan ada pemimpin-pemimpin. Ta'arifun wa tungkirun. Kalian tahu. Kalian ingkari. Perbuatannya kalian ingkari. Artinya melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Ya. Pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat. Akan ada pemimpin, kalian tahu tapi kalian mengingkari. Faman bari'a faqad salim. Siapa yang berlepas diri dari pelanggarannya, dia akan selamat. Dia akan selamat. Walakin man radiya wa taba. Akan tetapi celaka. Bagi siapa? Bagi yang ridha dan mengikuti. Ya, mengikuti kejelekannya. Contoh misalnya seorang pemimpin memerintahkan makanlah riba. Man radhiya wa taba, celaka dia. Ya. Celaka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lima ma nuqatilhum? Kenapa tidak kami perangi ya Rasulullah? La, kata Rasulullah, tidak. Kenapa? Masallu, selama mereka masih menegakkan sholat, maka jangan pernah diganggu gugat. Masih menegakkan di tengah-tengah kita sholat, masih mengatur urusan-urusan yang terkait dengan syariat. Walhamdulillah kita berada di negara yang masih mengatur urusan sholat yang lima waktu, masih mengatur urusan haji, masih mengatur urusan Idul Fitri dan seterusnya, dari perkara-perkara yang besar di dalam Islam. Namun demikian, ya, man fi qalbihi marad, orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya tidak akan pernah ridha, ya, berusaha untuk menurunkan pemimpin yang ada, ya, berusaha provokasi sana, provokasi sini, unjuk rasa sana, unjuk rasa sini. Coba lihat setiap masa, setiap ganti presiden ada saja yang berusaha untuk menurunkan, ada saja yang berusaha untuk membeberkan kesalahan-kesalahan mereka di khalayak umum, ya, untuk memprovokasi masyarakat sehingga mereka benci terhadap pemimpinnya. Jika mereka jadikan kesempatan untuk berdoa, ya, kepada Allah agar diberikan pemimpin yang baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala barangkali dari sekian banyak orang yang mengabulkan satu dari doa mereka, ya Allah perbaiki, ya, pemimpin-pemimpin yang ada sehingga berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, ini wasiat Rasul SAW kepada siapa? Abu Dzar. Wasiat yang pertama, ya. Di dalam keadaan apapun tetap taat. Dalam hadis Ubadah bin Samit, ya, beliau menyatakan bai'na Rasulullah, kami telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil usri wal yusr, dalam keadaan sulit, ya, dan dalam keadaan mudah, fil mansyat wal maqra, dalam keadaan kita semangat dan keadaan kita pun membenci, ya, tetap dengarkan dan taati, ya, kepada pemimpin. Ini wasiat yang pertama. Kemudian yang kedua, qala wa idza sana'ta maraqatan fa akthir ma'aha. Ini wasiat yang kedua. Jika engkau membuat masakan, maka perbanyak kuahnya. Ini adalah syahid. Inti daripada penyebutan hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin beristidlal dengan hadis ini pada potongan ini, bahwasanya ketika kita ingin membuat makanan, disunahkan, disyariatkan bagi kita untuk memperbanyak kuahnya, yang kemudian kita apa? Kita bagikan ke tetangga. Ya. Kita bagikan ke tetangga. Apakah wajib? Ya, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Namun ini adalah bagian daripada syariat. Terkhusus ketika mereka butuh, kemudian tidak ada yang memberikan kepada mereka, maka dosa semua yang ada di sekitarnya. Ya, berdosa. Ya, tetangga kita satu kelaparan dan tahu kita dibiarkan, tidak ada yang membantu, dosa semua. Barakallahu fikum. Tsumma dur ahla baitin min jiranik. Kemudian lihatlah, ya, keluarga dari tetanggamu yang ada di sekitarmu, fa asibhum minhu bima'ruf, maka berikan kepada mereka dengan baik. Ya, ya, memberikan makanan tadi walaupun hanya sekedar marok, walaupun hanya sekedar kuah. Ini bukan batasan, ya, batas terkecil yaitu hanya sekedar kuah saja. Ya, ya, semakin banyak artinya kuah dengan lahmnya, dengan dagingnya, misalnya daging 1 kilo, ya, ya, daging 1 kilo diantarkan ke tetangganya. Tidak punya 1 kilo, ya, setengah kilo. Tidak punya setengah kilo, walaupun sepotong tidak sampai 100 gram, 50 gram mungkin, atau mungkin 20 gram, ya, setidak-tidaknya walaupun tidak ada isinya, ya, walhamdulillah kita senang apapun yang diberikan. Tetangga itu kalau bahasanya orang Jawa bunga, ya, apa bunga itu bahasa orang, bahasa Indonesia-nya apa? Bahagia. Ya. Walaupun sekedar air, sekedar kuah kita datangi, walaupun sekedar 2 biji pisang goreng, datang ke rumah tetangga bahwa ini ada sedikit rezeki, bagi-bagi, ya, tetangga itu bunga, ya, senang, bahagia diberikan sesuatu oleh tetangganya yang lain. Ini wasiat yang kedua daripada Rasul SAW kepada Abu Dzar, ya, kepada Abu Dzar. Qala wa shalli salata li waqtiha. Salatlah dengan salat pada waktunya, fa in wajadtal imam qad shalla. Walaupun engkau telah menjumpai imam telah selesai salat. faqad ahrazta salatak wa illa fahiya nafilah, maka engkau telah menyelesaikan salatmu, wa illa itu adalah sunnah, ya. Itu adalah sunnah. Ketika kita datangi imam, kemudian kita jumpai imam sudah selesai sholat, ya tetap sholat pada masa tersebut. Ketika tidak, maka lebih utama, ya lebih utama bagimu, lebih utama bagimu. Ini adalah wasiat yang ketiga dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, ya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Khulasah daripada hadis ini, ringkas kata, ya intinya di dalam hadis ini, yang pertama terdapat bagaimana kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya sampai-sampai menggunakan istilah khalili, ya kecintaan yang lebih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di sini terdapat syariat untuk kita memberikan wasiat terhadap perkara-perkara yang baik, baik kepada keluarga, kepada saudara, ya. Contoh wasiat misalnya saya menyatakan kepada Abu Syarifah, "Bu, nanti kalau saya pindah dari sini misalnya, tetap antum punya tugas misalnya bimbing anak-anak, jangan pernah ditinggalkan misalnya. Masjidnya mohon diayomi misalnya, ya. Jangan pernah masjid ini dibiarkan terlantar misalnya." Ini wasiat, ya. Wasiat yang baik terhadap perkara-perkara yang baik. Kemudian di sini juga terdapat wajibnya kita taat kepada pemimpin. Pembahasannya telah lalu, rincian kewajiban kita untuk senantiasa taat kepada pemimpin. Kemudian telah lalu pada sekian hadis yang lalu, ya terdapat di sini takkid, penegasan untuk kita berbuat baik kepada tetangga walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Contohnya di sini apa? Marok, kuah yang diberikan kepada tetangga sedikit tidak ada artinya. Kuah yang tidak ada dagingnya, mungkin kita masak daging cukup untuk dimakan anak-anak kita, sudah tidak ada lagi lebihnya. Kuahnya dibanyakin, kita antarkan ke tetangga misalnya. Ini salah satu contoh, ya. Sekaligus di sini terdapat syariat untuk menumbuhkan kegembiraan, memberikan sesuatu yang menyebabkan saudara kita gembira dengan memberikan hadiah kepada mereka. Kemudian di dalam hadis ini terdapat bahas anjuran syariat untuk melakukan sholat secara berjamaah pada waktunya, dan terutama di rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis ini, fa in wajadta al-imam, jika engkau jumpai imam sudah selesai, tetap lakukan sholat. Artinya walaupun selesai, tetap lakukan sholat, di situ tidak ada masalah. Ya, lebih afdal. Ya. Bisa pulang, bisa. Boleh saja. Sudah selesai imam, dia keluar, pulang dia. Sholat di rumahnya, tidak ada masalah. Ya. Namun di sini terdapat anjuran untuk sholat berjamaah pada waktunya dan dilakukan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Sudah masuk waktu azan ini. Naam, insyaallah pada malam hari ini kita baca satu hadis. Harapannya bisa menyelesaikan hadis setelahnya. Namun waktu sudah habis. Biiznillah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan hadis-hadis yang selanjutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.